Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab apa? Akidah. Judulnya apa, judul kitab kita ini? Hah? Mudzakkaratul Hadits fi Nabawi fi Al-Aqidah wal Ittiba', yang ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Telah kita sebutkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok mantul sampai? Kemarin enggak bagus dibenerin. Bisa enggak mantul? Tiga amalan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini dua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan yang pertama dan yang kedua, salat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita masuk pada penjelasan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wa tsalitsuha, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, al-jihadu fi sabilillah fa innahu dhirwatu sanamil Islam. Berjihad di jalan Allah adalah puncak ketinggian Islam. Wa bihi takunu kalimatullahi hiyal 'uliyah. Dengan jihadlah kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Wa bihi yudhhirullahu al-Islam 'ala sa'iril adyan. Kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jihadi sahabatihil kiram min ba'dihi. Dengan jihad Allah menangkan Islam, Allah unggulkan Islam, Allah tampakkan Islam dari segala agama, sebagaimana yang telah terjadi pada jihad Rasulullah SAW dan jihad para sahabatnya yang mulia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum fi sabilillah. Mereka menjual diri mereka, menjual harta mereka di jalan Allah. Wa jahadu fi fillah haqqo jihadihi, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Fa'a'lallahu bihim al-Islam. Oleh karena itu Allah tinggikan Islam dengan sebab mereka. Wa adharahu 'alal adyani kulliha 'ala aydihim. Dan Allah Subhanahu wa taala unggulkan Islam dari sekian banyak agama melalui tangan mereka. Wa a'lahum wa azzahum bihi. Allah muliakan Islam, Allah kokohkan Islam, Allah kokohkan mereka dengan Islam, Allah tinggikan mereka disebabkan mereka berpegang teguh dengan Islam. Bahasa apa kita? Bahasa apa? Bahasa apa kita? Iya, tentang apa ini? Jihad. Jangan longok mana sini sana sini. Taklimnya di sini bukan di situ. Wa ja'alahum sadatad dunya wa asatidataha wa ulama'aha wa qadataha. Allah jadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai orang yang memimpin dunia, ulama'nya dunia, panglimanya yang ada di dunia ini. Fa innahum sadaqullah fil bai'ah allati tammat bainahum wa bainahu. Karena sesungguhnya mereka jujur kepada Allah dalam jual belinya, sebagaimana yang telah sempurna antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka dalam mengikuti agama Allah, jujur dalam berjihad di jalan Allah, jujur mereka. Tidak main-main, tidak malas-malasan, tidak lalai. Itulah Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karenanya Allah angkat derajat mereka. Allah kokohkan Islam dengan sebab mereka. Itulah pejuang kita semua, pejuang Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, bi anna lahumul jannata, bahwa mereka masuk ke dalam surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh. Wayuqtalun, dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan, itulah janji Allah yang benar. Fit Taurati wal Injili wal Quran, yang terdapat di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, barang siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, fastabshiru bai'akumul ladzi bay'tum bihi, maka berilah kabar gembira dengan jual beli yang kalian lakukan dengannya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mengorbankan jiwa raga mereka, harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam syariat Allah. Mereka adalah pahlawan kita yang sesungguhnya. Mereka adalah pejuang kita yang sesungguhnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wal ayat wal ahadith fi makanatil jihad wa fadlihi kathiratun falyarji' ilaiha. Ayat-ayat dan hadith-hadith yang menyebutkan tentang keutamaan berjihad dan keutamaannya banyak, maka hendaklah setiap muslim merujuk kepadanya. Wal yudrik al muslimun annahu la izzata lahum wa la sa'adata fid dunya wal akhirah illa fit tamassuk bid dini wal jihad fi sabilillah. Hendaklah kaum muslimin mengetahui bahwa tidaklah ada kemuliaan, tidaklah ada kebahagiaan sedikit pun di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpegang teguh dengan agama Allah, berjihad di jalan Allah. Wa manalahum manalahum min dhillin wa hawan wa tasallut umamil kufri minal musta'mirina alaihim illa bitafritin fi dinihim wa tarkihim al jihada fi sabilillah. Dan tidaklah yang menyerang mereka berupa kehinaan, kerendahan, dan keunggulan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dari kaum muslimin, seperti penjajahan kepada mereka dari orang-orang kafir. Dijajah fisiknya, dijajah pikirannya, dijajah berbagai macam dengan penjajahan, sehingga menjadikan mereka rendah, menjadikan kaum muslimin rendah dan hina. Itu sebabnya apa? Tidak lain sebabnya merupakan bitafritin fi dinihim, karena mereka lalai terhadap agama mereka, karena mereka lalai dalam mempelajari agama, lalai dalam menjalankan agama, lalai dalam mengamalkan agama, lalai dalam menerapkan agama. Lemah jadinya kaum muslimin. Kenapa lemah kaum muslimin? Karena mereka lemah dalam menjalankan agama. Itulah sebabnya mereka hina di hadapan musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena mereka lemah dalam menjalankan agama mereka. Karena mereka meninggalkan jihad di jalan Allah. Fayajibu an yas'arifu hayatan jadidah bil audati ilallah wal jihadi fi sabilihi. Maka wajib bagi mereka untuk memulai hidup baru dengan kembali kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Perlu kita fahami, ma'syaral ahibbah rahimakumullah, ketika para ulama menyebutkan jihad, itu maknanya jihad dengan saif, jihad dengan pedang. Bisa juga dia bermakna jihad dengan qalam, dengan pena, dengan menyebarkan agama Allah, dengan berdakwah di jalan Allah. Karena jihad itu sendiri tujuannya adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk hobi-hobian berkelahi, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk pamer-pameran, bukan. Tujuan dari jihad itu sendiri li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah ditanya, ada yang berjihad karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana yang benar wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Kalau tujuannya untuk berbangga-banggaan, hebat-hebatan, itu belum di jalan Allah. Sehingga perang yang dilandasi dengan niat ini, itulah perang yang di jalan Allah. Baik dengan pedang ataupun dengan pena. Lah bagaimana berjihad melawan orang kafir kok dengan pena? Maksudnya bukan jihad berperang, menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam, menyebarkan akidah yang sahihah di tengah-tengah masyarakat, mendakwahkan Islam, ini berjihad. Berjihad dengan pena, karena dia berusaha untuk menegakkan kalimat Allah dengan ini. Sehingga jihad itu bukan hanya dengan pedang, tapi juga bisa dengan pena, bisa dengan berdakwah. Walaupun jelas berbeda, dengan pedang dan dengan pena jelas berbeda. Yang mati dengan pedang itu jelas ada nasnya, dalilnya, ya, bahwa mereka syahid pengkafanannya, penguburannya, ya, diberlakukan sebagaimana orang yang syahid. Kalau orang yang meninggal dalam talabul ilm, mempelajari ilmu agama, tidak sama perlakuannya dengan yang pertama tadi. Tetapi mereka dikatakan jihad ma'nawi. Secara makna mereka berjihad, ya, walaupun tidak dengan pedang, tapi mereka telah menyebarkan agama Allah, telah meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad dengan pedang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, ini ada beberapa syarat dari para ulama. Di antara syarat yang terpenting adalah perang bersama pemerintah muslimin, perang bersama pemerintah negeri tersebut. Sebagaimana para sahabat, perang mereka bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW yang beliau adalah pemimpin. Seperti kita di negara Indonesia, kalau mau berperang, berjihad bersama pemerintah negara kita, pemerintah negara muslimin. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba pergi ke negara lain berjihad dalam keadaan pemerintah kita tidak mengizinkan. Karena khitab al-jihad yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, perintah jihad itu ditujukan kepada waliul amr, pemerintah, sehingga kita masyarakatnya tentunya mengikuti pemerintah kita, ya. Tidak bisa asal-asalan dalam berjihad itu, ada ketentuannya. Sehingga yang jihadnya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ketentuan, itu dinamakan dengan jihad syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat Islam, yang diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang berjihad. Tetapi kalau tidak sesuai dengan bimbingan Islam, itu namanya bukan jihad syar'i, jihad yang keliru, ya. Bukan dikatakan jihad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah," apabila kalian melakukan jual beli dengan sistem inah, dengan cara inah. Inah ini salah satu dari jual beli yang maknanya riba, jual beli riba. Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan sistem riba, waraditum bizar'i wattaba'tum adnabal baqar, kalian ridho dengan sawah ladang kalian, sudah tenang, sudah nyaman dengan sawah ladang kalian, kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Kalian sudah nyaman dengan dunia kalian. Wa taraktumul jihada fi sabilillah, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Allah akan jadikan kalian orang-orang yang hina. Allah akan kuasakan kalian terhadap kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut dari kalian kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Masya Allah. Ini menunjukkan kalau kita tidak kembali kepada agama kita, kita hina. Orang yang mulia, orang yang mulia adalah orang yang kembali kepada agamanya, kembali kepada Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Berarti tetap hina. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau sudah kembali kepada agama Islam, menjadi mulia. Mempelajarinya, mengamalkannya, memuliakannya. Itulah yang menjadikan seseorang mulia. Kalau seseorang jauh dari Islam, tidak akan mulia. Tidak akan mulia. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu akan ada ketika kita kembali kepada agama Islam. Tidak akan Allah cabut, tetap hina. Orang akan hina kalau jauh dari Islam. Walaupun harta benda duniawi materinya banyak, terlihat dari pandangan mata hidupnya senang, ketahuilah hidupnya susah. Kenapa? Karena dia jauh dari Islam. Itu bisa dipastikan. Siapa saja yang jauh dari agama Islam, dia akan menjadi hina. Telah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini ada 4 ya, tidak banyak. Yang pertama, itsbatu sifatil mahabbati lillahi 'alal wajhi laiqi bihi. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah sesuai dengan yang layak baginya. Layak baginya. Allah di antara sifatnya adalah al-mahabbah, cinta. Wajib kita menetapkan sifat ini bagi Allah karena Allah menetapkannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, disebutkan as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Ini tidak boleh ditahrif, diselewengkan maknanya, takwil tidak boleh, diganti dengan makna lain tidak boleh. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadis-hadisnya yang sahih, min ghairi tahrif, tanpa mentahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Oh, ini mahabbah, ini maknanya bukan cinta, tapi ada makna lain di sini. La, tidak demikian kita. Ahlus sunnah tidak seperti ini. Wala ta'til, tidak meniadakan. Kita tetapkan. Kita tetapkan maknanya. Min ghairi takyif, tanpa menyerupakan, membagaimanakan. Wala tamsil, mempermisalkan, tidak. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang ditetapkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Inilah akidah yang benar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari sifat-sifatnya. Asani, yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mali wa ahabbiha ila Allah. Salat di awal waktu merupakan termasuk dari amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Jadi ini perlu menjadi ingatan bagi kita, hadis ini. Hendaknya kita ingat selalu. Agar kita itu sholat di awal waktu. Kalau bagi kaum laki-laki, azan dikumandangkan, berangkat ke masjid. Jangan dulu ditunda dengan kegiatan ini dan itu sehingga tidak sholat tepat waktu di masjid. Hendaknya bagi kaum laki-laki sholat di masjid di awal waktunya. Demikian pula kaum wanita, kalian yang afdal adalah salat di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Meskipun tidak dilarang kalau mereka mau sholat di masjid, Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dilarang wanita-wanita kalau ingin ke masjid. Tapi Nabi SAW bersabda wa buyutuhunna khairun lahunna. Kalau mereka sholat di rumah itu lebih baik. Dalam keadaan ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Kalau mereka sholat di rumah tentu lebih besar pahalanya dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena Nabi mengarahkan mereka untuk sholat di rumah. Sholat di rumah ini yang afdal bagi kaum wanita. Karena kalian sholat di rumah, maka jangan ditunda-tunda. Ditunda dulu masak. Nanti sudah ditunda masak, ditunda lagi nyuci. Nanti sudah nyuci, ditunda lagi istirahat. Nanti bangunnya sudah mendekati asar, mungkin ini kalau waktu zuhur. Sehingga sholat di akhir waktu. Tidak boleh demikian. Azan dikumandangkan, sudah lepaskan dulu kegiatan. Kalau yang tadinya mencuci, sudah lepaskan. Nyuci piring, sudah tinggalkan dulu, berwudu, sholat. Setelah itu silakan lanjutkan kegiatan kalian. Mau mencuci lagi silakan. Capek mungkin mau tidur silakan. Yang penting sholat di awal waktu itu yang diutamakan. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan terlalu mudah untuk menunda. Nanti dulu. Akhirnya sholat di akhir waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa? "Alladzina hum an salatihim sahun," yang mereka melalaikan sholatnya. Lalai dalam sholat. Celaka jadinya. Maka ingat-ingat ini, ma'syarul ahibbah. Ketika azan dikumandangkan, jadikan itu awal kegiatan kita, yakni sholat. Kalau sudah azan dikumandangkan, diupayakan, jangan ditunda-tunda dengan kegiatan ini dan itu, kecuali hajat darurat. Kalau hajat darurat kita tidak bisa mencegah. Misal mau buang hajat, nggak bisa kita mencegah buang hajat, itu tertunda berarti. Atau hajat darurat lainnya. Barakallahu fikum. Asalif yang ketiga, anna ahakka alwalidain, anna haqqal walidain azim. Hak kedua orang tua itu sangat besar. Wa birruhuma wal qiyamu bihuquqihima min ahabbil a'mali ilallah. Berbakti kepada kedua orang tua dan menjalankan hak-hak mereka merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang keempat, fadilatul jihad fi sabilillah. Keutamaan berjihad di jalan Allah. Wa tawaqqufu izzatil muslimin 'alal qiyami bihi. Dan kemuliaan muslimin itu dengan menegakkan jihad. Wahada yadullu alaihi ayatun wa ahadithu kathiratun. Dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang.